malam ini ku teringat akan hidup kita selama ini antara kau dan aku dalam menyusuri kehidupan ini dengan tiada tempat ku bertanya. Ku mohon padamu yang kuasa, karuniakanlah sejahtera bahagia bagi kami. Tuhan, jadikanlah ini kenyataan agar semua selamat dan sampai di akhir masa. Bahagia bagi kami, Tuhan, jadikanlah ini kenyataan agar semua selamat dan sampai.